Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnatihi wa sara bi nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du ma'asyaral ikhwah wal akhwat wa talabatal ilmi rahimani wa rahimakumullah, kita insyaallah ta'ala akan melanjutkan bacaan hadis kita, membaca hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang dikumpulkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih di dalam kitab beliau Bulughul Maram. Dengan kita mengambil sebagian faedah atau pelajaran dari hadis-hadis tersebut yang disampaikan oleh Al-Allamah Abdullah ibn Abdurrahman Al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga diberi ilmu yang bermanfaat dan diberi taufik untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Ahibati fillah a'azzakumullah, kita masih membaca hadis-hadis yang terkait dengan masalah syarat-syarat sahnya sholat. Masih pada bab itu. Kita akan membaca di kesempatan kali ini dalam urutan kitab saya hadis yang ke-164. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala lah, dari sahabat Jabir ibn Abdullah, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda kepada beliau ini, kepada Jabir. Nabi bersabda kepada Jabir. Kata Nabi, "In kana ats-tsaubu wasi'an faltakhif bih." Kalau pakaiannya itu longgar, lebar, maka berselimutlah dengannya. Yakni fi sholah, yaitu maksudnya adalah di dalam sholat. Wali muslimin, kemudian dalam riwayat Imam Muslim, fakhalif bayna tarafaihi, jadikan perseberangan antara dua ujungnya. Ujung yang satu di sebelah kanan, ujung yang satunya lagi di sebelah kiri. Seperti selimutan ya, dikalungkan ya. Kemudian ujung yang kanan ditaruh sebelah kiri, ujung yang kiri ditaruh di pundak sebelah kanan. Wa in kana dayyiqan, itu kalau luas, kalau longgar tadi ya, dibuat seperti selimutan gitu. kalau pakaiannya itu sempit, kata Nabi alaihi salatu wassalam, fattazir bih, maka cukup pakai untuk bersarung saja. Pakailah untuk sarungan. Kalau kainnya itu longgar, pakai untuk berselimut. Pakai selimut, sisi-sisinya dibuat berseberangan. Itu kalau longgar. Kalau sempit, buat sarungan saja. Nah, ini hadis dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, walahuma min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Juga ada pada riwayat Bukhari Muslim, ya, hadis Jabir bin Abdullah tadi muttafaq alaih, disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Demikian pula ada pada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, min hadisi Abi Hurairah, yang termasuk hadis Abu Hurairah. Kalau tadi riwayat dari Jabir bin Abdullah, kalau ini dari sahabat Abu Hurairah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yusalli ahadukum fi thawbil wahid. Janganlah salah seorang di antara kalian sholat dengan memakai satu kain. Laisa ala atikihi minhu syai, yang tidak ada bagian untuk menutupi pundaknya. Tidak ada satu pun dari bagian kain itu untuk menutupi pundaknya. Tayyib. Hadis yang pertama tadi, hadis Jabir, kalau longgar dipakai untuk seperti selimutan, diselempangkan, dipakai untuk menutupi dua pundak, kemudian ujungnya dibuat berseberangan. Yang dari ujung kanan taruh pundak kiri, ujung kiri taruh pundak kanan. Itu kalau longgar. Kalau sempit dipakai untuk bersarungan. Nah, itu hadis Jabir. Sementara hadis Abu Hurairah, Nabi mengatakan jangan sholat memakai satu kain yang tidak bisa dipakai untuk menutupi pundak. Kalau hadis pertama menunjukkan apa? Pundaknya tertutup tidak apa-apa. Kalau memang sempit. Karena tadi Nabi kalau sempit pakai sarungan saja, berarti pundaknya terbuka. Hadis yang pertama. Nah, hadis yang kedua yang dari Abu Hurairah menunjukkan Nabi melarang sholat memakai satu kain yang tidak bisa atau tidak cukup untuk menutupi pundak. Nah, di sini kaum muslimin wal muslimat a'azzakumullah, nampak sepintas seperti ada pertentangan. Hadis yang pertama seolah-olah membolehkan sholat pundaknya terbuka. Hadis yang kedua menunjukkan kalau kainnya tidak cukup menutupi pundak, jangan sholat pakai kain itu. Pakailah kain yang bisa untuk menutupi pundak. Nah, tayyib, hibati filah azakumullah. Maka dari sinilah para ulama itu berbeda pendapat terkait dengan hukum sholat dalam keadaan pundaknya terbuka, tidak tertutup. Hadis yang pertama menunjukkan tidak mengapa, hadis yang kedua menunjukkan tidak boleh. Dan sebagian ulama mengumpulkan dua riwayat ini, di antaranya dengan mengatakan, pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya menutup pundak itu tidak wajib, hanya sunnah saja. tidak wajib, hanya sunnah saja. Pendapat yang lain mengatakan bahwasannya itu wajib kalau di sholat fardu. Ya, adapun kalau sholat sunnah, tidak mengapa. Ya. Pendapat yang pertama, pokoknya tidak wajib, semuanya sunnah lah. Entah di wajib, entah di sholat wajib atau di sholat sunnah. Pendapat yang kedua mengatakan kalau di sholat yang fardu, sholat yang wajib, maka harus menutup pundak. Kalau di sholat sunnah boleh tidak menutup pundak. Nah, dan di sana ada juga yang berpendapat bahwasanya yang dilarang itu, ya, termasuk dilarang adalah memakai satu kain saja, harus dengan dua kain. Karena Nabi mengatakan la yusalli ahadukum fi tsaubil wahid. Janganlah salah seorang di antara kalian itu sholat, ya, dengan memakai cuman kain satu lembar, pakaian satu tok. Ya. Maka sebagian ulama mengatakan, nah ini berarti harusnya, walaupun sebagian mengatakan sunnahnya itu dua kain. Maksudnya dua bagian, yaitu pakaian atas yang dikenal dengan rida, dan pakaian bawah yang dikenal dengan izar. Nah, seperti orang yang ihram itu, ya kan? Dua potong, atas dan bawah. Tayyib, itu sepintas, ya, yang sangat nampak dari hadis yang tadi kita pelajari. Nah, ahibati filha azzakumullah. Mayoritas ulama kita, wallahu a'lam bissawab, jumhur ulama mengatakan tidak wajib. Tidak wajib. Tidak wajib menutup pundak. Nah, itu mayoritas ulama berpendapat demikian. Ada pun riwayat dari Imam Ahmad dan yang merupakan apa namanya pendapat yang masyhur dari beliau rahimahullahu taala, yaitu wajibnya menutup salah satu dari pundak, salah satu minimal, ya, pada sholat fardu. Adapun sholat sunnah, maka ya, dalam mazhab Imam Ahmad rahimahullah itu tidak wajib. Nah, dan wallahu a'lam, sepertinya wallahu a'lam, ya, bahwasanya itu tidak wajib. Tidak wajib. Sah sholatnya, tidak berdosa. Tidak ada perbedaan antara sholat sunnah dengan sholat wajib dalam masalah ini. Dan itulah yang apa namanya yang dipilih oleh beliau di sini, Syekh Al-Basam rahimahullah, menukil dari pendapat guru beliau Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala. Beliau mengatakan as-sahih anna satral mankib yastawi fihi al-fardhu wan naflu. Pendapat yang benar, kata beliau, menukil perkataan Al-Imam As-Sa'di, bahwasanya menutup pundak itu sama saja baik di sholat fardu ataupun di sholat sunnah. Wa annahu sunnah fihima, bahwasanya itu adalah sunnah di kedua model sholat itu. Sunnah baik di sholat fardu, sholat wajib, maupun di sholat sunnah. Menutup pundak itu sunnah, tidak wajib. Nah, fahuwa min kamalis sutrah, apa? Nah, dan dia itu termasuk kesempurnaan di dalam menutup, ya, menutup jasad. Nah, ini wallahu a'lam bissawab, sehingga tidak wajib. Tetapi bukan berarti di sini seseorang itu bermudah-mudahan lah ora wajib iki lah, ora apa-apa. Ya kan? Salat terus cuman pakai koloran tok, ya kan? Sing penting ya kan? Antara pusar dengan lutut terbuka, ya kan? Kan sing penting sah, kan? Ora wajib iki lah. Ya tidak demikian. Kita jangankan menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita menghadap orang yang kita hormati, yang kita muliakan, kayaknya enggak pantas seperti itu. Coba santri misalkan, ngadep ustaz koloran tok kayak gue. Ora pantas, ya kan. Apa maning ketemu Pak Lurah kayak gue ning kantor kepala desa, njaluk tanda tangan, terus koloran tok kayak gitu. Nah, barakallahu fiik. Enggak pantas. Hendaknya seorang muslim ketika hendak melakukan sholat, berusaha untuk sebisa mungkin berzinah. Ya. Berzinah itu maksudnya berhias. Ya. Zinah, bukan zina. Ya kan? Ada haknya. Zinah. Nah, berhias. Mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak cucunya Adam, ambillah perhiasan kalian setiap kali hendak melakukan salat. Allah memerintahkan ini. Tayyib. Hibati filah azzakumullah. Kalau kita mengetahui sebelumnya bahwasanya batasan aurat bagi laki-laki ya, adalah pusar sampai lutut, itu yang wajib ditutup indan nazar. Sebagaimana kemarin kita sebutkan, itu adalah aurat indan nazar, ketika dilihat oleh orang lain. Memang enggak apa-apa. Maksudnya tidak haram. Akan tetapi, ya kan, hadis ini juga menunjukkan ketika diperintahkan untuk menutup dua pundak, ya, menutup pundak ketika sholat, menunjukkan bahwasannya dalam sholat itu bukan hanya sebatas menutup aurat. Sebagaimana yang kemarin kita sebutkan bahwasannya di dalam sholat itu tidak hanya sebatas menutup aurat. Oleh karena itu, ya, sebagian ulama, diantaranya misalkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengkritisi istilah yang dipakai oleh sebagian ulama, bahwasanya diantara syarat sahnya sholat adalah satrul aurah. Ya. Tetapi dalam masalah sholat, yang istilah satrul aurah dalam sholat juga tidak ada secara tegas di dalam nas, baik dalil, hadis ataupun ayat. Justru yang ada di dalam masalah ini adalah tadi akhdus zina. Memakai perhiasan, berhias ketika sholat. Berdasarkan ayat tadi, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah, pakailah perhiasan kalian ketika atau setiap kali hendak melakukan sholat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya di dalam sholat itu bukan hanya sebatas menutup aurat, tetapi lebih daripada itu. Demikian juga kalau kita melihat apa yang telah kita pelajari sebelumnya, yang merupakan yang wajib dipakai oleh seorang wanita ketika sholat juga demikian, menunjukkan bukan hanya sebatas menutup aurat. Yeah. Buktinya apa? Seorang yang sudah haid, sudah baligh, wanita yang sudah mencapai usia baligh, yeah, tidak diperbolehkan sholat dalam keadaan kepalanya terbuka. Meskipun di rumah kan tidak masalah. Itu kan bukan aurat kalau di rumahnya sendiri. Sholat di rumah sendiri, di situ yang ada cuman orang tuanya, adik atau kakaknya, atau suaminya. Ya kan? Kepala, para ulama sepakat itu bukan aurat di hadapan mereka. Tetapi bersamaan dengan itu, ya, Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan agar seorang wanita yang telah baligh itu menutup kepalanya ketika sholat. Maka dari sini juga menunjukkan bahwasanya sholat itu bukan hanya sekedar menutup aurat saja. Nah, tetapi lebih daripada itu. Yang diistilahkan oleh Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala sebagai akhdhuz zinah. Ya, memakai perhiasan di dalam sholat. Itu adalah perhiasan di dalam sholat. Menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu para ulama mengatakan juga bahwasanya ini adalah mimba bil ihtiram. Dalam rangka untuk ta'zim wal ihtiram. Dalam rangka untuk memuliakan dan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bukan hanya sekedar menutup aurat. Barakallahu fikum. Nah, dari hadis ini, ahibati filha azzakumullah, kita akan mengambil pelajaran yang lain yang barangkali cukup penting dalam ya, keseharian kita. Kata al-allamah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala di sini, al-hadithu yadullu ala anna al-muslim yattaqi Allah mastata'. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya seorang muslim itu berupaya bertakwa kepada Allah semampu dia. Berusaha semampu dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala seoptimal mungkin. Semaksimal mungkin. Nah. Fama yaqdiru 'ala al-qiyami bihi min al-wajibat yaqumu bihi. Apa yang dia mampu untuk dipenuhi dari perkara-perkara yang wajib, dia tunaikan. Wa ma ajaza anhu saqata anhu wallahu ghafurur rahim. Sementara sesuatu yang tidak dia mampu, seperti tadi, tidak mampu menutup pundaknya. Mampunya hanya bisa menutup antara pusar dengan lututnya. Mampunya hanya itu. Tidak ada kain yang lain. Maka, ya sudah. Maka yang selebihnya itu telah gugur dari dia. Kalau itu pun wajib. Kalaupun itu wajib, maka itu gugur darinya. Dan Allah mengampuni itu. Nah, sehingga inilah yang yang kita pelajari selama ini bahwasanya bertakwa kepada Allah itu sesuai dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum, kata Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah sebatas kemampuan kalian. Idza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Jika aku memerintahkan sesuatu, maka tunaikan sebatas kemampuan kalian. Ini menunjukkan bahwasannya pelaksanaan tugas dari Allah subhanahu wa ta'ala ini terkait dengan kemampuan. Apa yang tidak mampu kita lakukan, maka itu menjadi gugur. Nah, baik. Kemudian ahibati filha azzakumullah, kata al-allamah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala, yadullu al-hadith 'ala al-qa'idati syar'iyyah taqdimul ahammi fal aham. Hadis ini menunjukkan atau menjadi dalil bagi kaidah syariah, bagi kaidah yang diambil dari syariat ini terkait apa? Taqdimul aham fal aham. Mendahulukan yang paling penting kemudian yang penting berikutnya. yang paling penting didahulukan dibandingkan dengan yang penting. Apalagi yang tidak penting. Jadi bertahap. Mana yang paling penting itu yang didahulukan. Nah. Fa'inna taklifa idza tazahamat. Karena kata beliau, jika tugas, beban tugas dari Allah Subhanahu wa taala, tugas kita beribadah kepada Allah itu tazahamat, terjadi saling berdesak-desakan, saling benturan, ya, saling bertentangan. Ada dua tugas misal, enggak mungkin dikerjakan dua-duanya, memungkinkannya cuma satu saja. Walam yumkin al-qiyamu biha kulliha, enggak mungkin dikerjakan semuanya. Harus memilih salah satunya. Semuanya tugas. Semuanya diperintahkan. Tapi tidak mungkin dikerjakan semuanya. Harus memilih salah satunya. Maka kuddima ahammaha. Atau kuddima ahammuha. Maka didahulukan yang paling pentingnya. Nah. Ini yang ma'ruf dikatakan oleh para ulama. Atau seperti misalkan katakan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam manzumah beliau, fa in tazaham 'adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi. Jika tazaham terjadi berdesak-desakan, terjadi benturan antara masalih, kemaslahatan-kemaslahatan yang ada, semuanya maslahat, semuanya kebaikan, maka didahulukan yang maslahat yang paling besar, maslahat yang paling tinggi. Dan sebaliknya kata beliau, wadidduhu tazahumul mafasidi yuqaddamu atau yurtakabu adna minal mafasidi. Sebaliknya kata beliau rahimahullahu taala, tazahumul mafasid, berbenturannya mafsadah. Ada dua mafsadah, ada dua perkara yang dilarang, yang tidak mungkin ditinggalkan dua-duanya. Ada dua perkara yang itu tidak baik, yang terpaksa harus memilih salah satunya. Maka yurtakabu adna minal mafasid. Maka terpaksa harus, kalau terpaksa harus melakukan, maka yang paling ringan, yang paling kecil mafsadahnya, yang paling kecil madaratnya. Nah, sebagai gambaran untuk memperjelas, barangkali perlu kita sebutkan contohnya. Misalkan contoh terkait dengan tazahumul masalih, berbenturannya kemaslahatan. Contoh misalkan ketika seseorang masuk masjid di hari Jumat, qadarullah imam sudah naik mimbar, kemudian salam dan azan, ya kan, azan. Di sini berbenturan dua maslahat. Maslahat yang pertama, maslahat mendengarkan dan menjawab azan. Ini kan maslahat. Maslahat. Sesuatu yang diperintahkan, semua sepakat itu adalah sesuatu yang diperintahkan, sunnah. Berbenturan dengan mendengarkan khutbah. Ya. Maksudnya, kalau seseorang itu datang pas azan Jumat, ya. Kalau dia nunggu azan selesai, dia ingin mendengarkan azan, menjawab azan, berdoa setelah azan, ini kan kemaslahatan, ini kan kebaikan. Tetapi konsekuensinya apa? Dia akan melakukan sholat, ya, ketika khutbah itu sudah mulai. Dengan kata lain, porsi khutbah yang dia ambil untuk melakukan sholat itu semakin banyak. Yeah. Berbeda kalau dia datang ya kan? Dia datang, kemudian langsung sholat. Ketika muazin azan, dia baru masuk masjid, dia langsung sholat. Ya. Maka ada kemaslahatan yang enggak dia dapatkan, yaitu apa? Mendengarkan azan, menjawab azan. Enggak dia dapatkan barangkali. Terluput itu. Tetapi apa? Dia barangkali bisa mendengarkan khutbah dari awalnya atau minimal tertinggal baru sedikit. Nah, ini berarti ada benturan, ada pilihan antara mendengarkan dan menjawab azan ataukah memilih apa namanya lebih baik mendengarkan khutbah dari awal. Maka ini kan terjadi tazahum masalih antara mendengarkan azan dan mendengarkan khutbah. Kita tahu bahwasanya mendengarkan azan dan menjawabnya adalah sunnah, sementara mendengarkan khutbah adalah wajib. Ya kan? Ini ada benturan antara yang sunnah dengan yang wajib. Maka sebagaimana kata beliau tadi, al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala juga para ulama yang lain, fa in tazaham 'adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalih. Kalau ada kemaslahatan-kemaslahatan yang berbenturan seperti ini, maka dipilih, didahulukan, diutamakan yang paling tinggi kemaslahatan. Antara wajib dengan sunnah ketika berbenturan dipilih yang mana? Yang wajib. Maka ketika seperti itu, hendaklah seorang yang baru datang tidak perlu nunggu selesai azan baru kemudian sholat. Tetapi hendaklah datang langsung melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, meringkas atau tidak terlalu panjang sholatnya. Ya, sholat yang ringan, yang penting terpenuhi ya, rukun-rukunnya. Ya, kewajiban-kewajibannya terpenuhi. Kemudian segera menyelesaikan sholat itu dan mendengarkan khutbah. Nah, jika tidak perlu menunggu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini yang dijelaskan oleh para ulama kita. Kalau terjadi dua benturan. Tayyib. Contoh yang terjadi benturan mafsadah. Terjadi benturan dua mafsadah. Yang kata As-Sa'di rahimahullahu taala dari wadidduhu tazahumul mafasidi yurtakabul adna minal mafasidi. Jika terjadi dan sebaliknya terjadi benturan dua mafsadah, maka terpaksa dikerjakan yang paling ringan mafsadahnya. Barangkali contohnya wallahu a'lam bishawab, yaitu terkait seseorang pilihan antara ya membatalkan sholat dengan sholat tidak khusyuk. Membatalkan sholatnya mafsadah atau bukan? Mafsadah. Adalah sebuah mafsadah. Kalau memang aslinya kan tidak boleh orang sengaja membatalkan sholatnya. Apalagi sholat wajib. Mafsadah. Berbenturan antara membatalkan sholat dengan sholat yang tidak khusyuk. Sholatnya tidak dibatalkan, tetapi tidak khusyuk. Gara-gara dia menahan buang air besar. Pengen BAB, perutnya mules, ya, kuyuk-kuyuk, ya, ditahan-tahan. Ya. Pikirannya perutnya baik, apa mikirnya malah imamnya dinurah cepat-cepat ya. Ini sujudnya suwe, teman. Lah geri salam bedoane aja panjang-panjang ya kan, malah mikirin gue. Nah ini mafsadah. Berbenturan antara dua mafsadah. Maka terpaksanya memilih mafsadah yang paling ringan. Ya, mafsadah yang paling ringan yaitu membatalkan sholatnya dibandingkan dengan sholatnya tidak khusyuk. Nah, ini wallahu a'lam bishawab. Terpaksa harus memilih di antara kedua. Dan barangkali di dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali dihadapkan yang seperti itu. memilih antara dua kebaikan. Dua-duanya kebaikan. Tapi tidak mungkin dikerjakan dua-duanya. Yeah. Contoh misalkan, ya kan? Contoh misalkan antara punya uang pas-pasan tuh. Ini uang pas-pasan buat beli, ya, apa namanya, maslahat, ya, buat beli apa istilahnya, yang sesuatu yang apa, makanan, jajan, buat beli jajan, buat beli bakso misalnya kan, misalnya, ataukah buat beli beras. Kalau buat beli bakso, enggak punya beras. Kan? Kalau buat beli beras, lah lagi kepengin bakso, gimana? Ya genah, ini maslahatnya gimana, ya kan? 15.000 misalkan, ya kan, bakso, misalnya, ya kan. Beli beras lumayan, dapat sekilo, itu yang udah bagus, ya kan? Malah kembali, ya kan? Ada kembalian bisa jadi. Kalau yang bagus sudah enak, sekilo. Buat makan, sekeluarga mungkin cukup. Kalaupun dia sendiri, bisa beberapa kali. Kalau buat beli bakso, yang makan dia sendiri, sekali tok, ya. Habis itu kelaparan, ya. Nah, kayak gitu, misal, ya. Intinya dua kebaikan. Mana yang dipilih? Dua-duanya baik, ya. Dua-duanya maslahat, misal. Nah, demikian juga barangkali di kehidupan sehari-hari, kita mendapati perbenturan antara dua mafsadah, dua kejelekan. Mana yang dipilih? Yang paling ringan kejelekannya, kita timbang berdasarkan ilmu yang kita dapatkan. Nah, barakallahu fikum. Intinya jangan asalah bodoh-bodoh eleke, ya kan? Teruslah asal baiklah. Nah, tapi hendaklah menimbang harus seperti tadi, melakukan yang paling ringan mafsadahnya. Nah, itu barangkali ya terkait dengan hadis ini sebagai tambahan sebelum ada pertanyaan, ya. Sebagai tambahan terlebih dahulu, barangkali sebagai pelengkap terkait dengan satrul aurah, karena pada hadis berikutnya nanti pembahasannya sudah berbeda pembahasan. Nah, sehingga ada sesuatu yang terkait dengan ini yang perlu kita sampaikan atau perlu kita ketahui bersama atau perlu kita murojaah. Mungkin muncul pertanyaan, ketika sholat kemudian ada bagian penutup auratnya itu, bajunya itu memperlihatkan aurat, sebagian aurat sholat misalnya, ternyata pakai sirwal, ya kan, atau pakai celananya singkai model di sobek-sobek kayak gitu kan. Nah, sobek-sobek yang katanya mode, ya kan, modis, ya kan. Bagian lutut, ya kan, kemudian agak sedikit naik ketika buat apa namanya, ketika buat duduk di antara ini, ketika duduk ya kan agak tertarik pahanya kelihatan misalnya. Ya. Atau barangkali sebagian orang yang kurang perhatian terkait dengan menutup aurat, ya kan? Bajunya sempit kayak baju anaknya atau apa dipakai gitu ya. Sehingga ketika ruku, ya kan? Malah punggungnya, ya kalau cuma punggung sih mending, ya kan? Ya. Bagian bawah punggung pun ya kelihatan kayak gitu loh. Kadang kita mendapat yang seperti ini. Iya. Atau barangkali lagi umroh, ya kan? lagi umroh, ya tahulah namanya lagi umroh pakaiannya kayak gitu, ya kan? Pas anginnya kenceng, ya kan? Pas sholat anginnya kenceng, tersingkap. Iya, gimana itu? Tapi barakallahu fikum, terkait dengan masalah itu, yang dikatakan oleh para ulama kita, atau sebelum kita jawab, termasuk contoh yang lain, termasuk misal seorang wanita sholat, qadarullah sebagian rambutnya ada yang keluar dari kerudungnya, kelihatan rambutnya, jambule misalkan ya, dening metu. Tayyib barakallahu fikum. Nah ini gimana? Ora sake disulangi sholate. Nah, apakah kayak gitu? Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Dijelaskan oleh para ulama kita yang kesimpulannya wallahu a'lam bissawab, ada dua keadaan. Terbuka dalam atau terus-menerus tetapi sedikit. Ya, sedikit bolong ya. Barangkali pahanya pakai celana, celananya bolong karena tersulut obat nyamuk misal. Contohnya obat nyamuk aja, sing netes dari mulut, ya kan? Kan ada yang api menetes dari mulut itu yang kadang bikin bolong celana, ya kan? Kecucus obat nyamuk misalnya, taruhlah, ya kan? Bolong. Misal, nah. Kan bolong terus menerus itu, tapi kan ya kecil kan. Maka kata para ulama kalau itu sedikit maka tidak mengapa, atau banyak tetapi sebentar, banyak tapi sebentar. Contoh tadi pas lagi pakai ihram tadi, ya sholat kena angin, ya kan? Atau barangkali tertarik, ya kan? Namanya juga lagi umpel-umpelan apa ya, berdesak-desakan ya kan, lagi sholat ya kan, ihramnya ketarik, yang ketarik yang atas mending ya kan, yang bawah ketarik kan repot. Maka segera ditutup dan tidak membatalkan sholat. Kata para ulama kalau itu banyak tetapi sebentar, tidak membatalkan sholat. Ima banyak sebentar atau sedikit tetapi lama pun tidak masalah. Nah, sehingga asal tidak yang banyak tadi dijorno baik gitu ya, tidak boleh, harus diulangi kalau dijorno baik. Ya. Jadi kalau banyak itu sebentar tidak apa-apa, atau kalaupun sedikit lama atau seterusnya pun tidak masalah. Termasuk tadi seorang wanita sholat ternyata kerudungnya ya kerudungan tetapi ada rambutnya, jambulnya ada yang keluar misalkan, sedikit tidak masalah, tidak apa-apa. Nah, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab, ini sebagai tambahan. Baik, barakallahu fikum. Sudah isa kayaknya ya. Baik. Kemudian ahibati fillah, ini ada beberapa apa namanya? Pertanyaan. Tapi yang terkait saja ya. Yang terkait saja barangkali. Sebentar, yang terkait dulu. Lalu kalau enggak ada yang terkait, kita jawab yang bisa dijawab. Semua pertanyaan di luar pembahasan ya. Aku barangkali ada yang terkait dengan pembahasan dulu, monggo. Ya, Bang. Nah. Kalau ada riwayat yang seperti itu sehingga mereka tidak keluar rumah ya karena tidak ada pakaian, menunjukkan tidak ada pakaian yang bisa menutup aurat mereka. Ya. Karena kalaupun dia punya pakaian yang bisa menutup aurat, tidak masalah ya keluar rumah, karena yang dilarang adalah ketika melihat aurat atau auratnya itu terlihat ya. Melihat aurat atau auratnya itu terlihat, Nah, misalkan ini berdasarkan hadis meskipun dari sisi sanadnya itu lemah, ya sebagian ulama melemahkan hadis ini, tetapi secara umum maknanya benar. Ya. Para ulama mengatakan maknanya benar. Walaupun mungkin sebagian perlu dikritisi, ya, yaitu ketika Nabi ya, disebutkan di dalam hadis bahwasanya Nabi mengatakan, ya, Nabi mengatakan, hutu fakhilat au kama qal, ya, tutuplah apa namanya paham, wala tangzur ila wala tangzur ila fakhidi hayyin au mayyitin, dan janganlah melihat kepada pahanya orang baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Ini secara makna benar meskipun dari sisi sanad, ya, makanya ini tetap sebagian jadikan sebagai penguat dalil untuk sekedar menyampaikan istimbat dalil, ya. Tetapi secara sanad, ya, di antara beberapa jalur periwayatannya para ulama melemahkannya, tapi secara makna benar. Maka wallahu a'lam bissawab, maka yang ketika ada riwayat seperti itu menunjukkan mereka tidak memiliki pakaian yang bisa dipakai untuk menutup aurat mereka. Bisa jadi wallahu a'lam ada, tetapi misalkan laki terkena najis atau seperti apa wallahu a'lam kondisinya, ala kulli hal kalau selama ada pakaian yang bisa menutup aurat maka tidak mengapa untuk keluar rumah. Sehingga kita pahami seperti itu, tidak bukan berarti bisa menutup aurat tapi tidak mau keluar rumah gitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, barangkali ada yang lain terkait dengan ini, Mas. Tidak mengapa, karena yang menjadi ibrah itu adalah ketika dipakai secara asal, ya. Jadi maksudnya di sini pertanyaannya, kalau jubahnya itu aslinya adalah di atas mata kaki, tidak isbal, kemudian ketika dalam posisi tertentu menjadi kayak isbal, ya, menutup mata kaki, maka itu tidak mengapa. Contoh kita sarungan, kalau duduk ya sarungnya nutup mata kaki, tidak masalah. Intinya ketika dipakai dalam kondisi normal itu tidak isbal, maka tidak mengapa. Demikian juga kita pakai misalkan selimutan, ya, selimutan pakai ihram atau apa, ketika yang penting ketika memakainya itu ya tidak sampai isbal, ya. Intinya ketika dipakai tidak sampai di bawah mata kaki. Adapun dalam dipakai dalam hal ini adalah dalam kondisi berdiri, ya. Adapun kalau dalam kondisi duduk atau kondisi posisi-posisi yang menjadikan kain itu menutup mata kaki, maka tidak dikatakan itu, ya, dikatakan itu musbil dan tidak dikatakan isbal. Wallahu a'lam bissawab. Nah, baik, ini ada pertanyaan barangkali yang sing gampang saya, sing angel, ya, memang sing angel, ya, aja dijawab bisit. Apakah boleh sholat wajib dalam keadaan duduk padahal ia mampu untuk berdiri? Nah, tidak boleh. Ya. Nanti akan kita pelajari insya Allah bahwasanya di antara rukun, ya, rukun daripada sholat adalah al-qiyamu ma'al qudrah, berdiri bagi orang yang mampu. Adalah rukun bagian dari sholat yang tidak boleh ditinggalkan, menjadikan sholatnya itu tidak sah, ya, bukan hanya sekedar berdosa, tidak sah. Yang diperbolehkan adalah jika tidak mampu, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, ya, ya, shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan, sholatlah sambil berdiri. Kalau tidak mampu, jadi kalau tidak mampu, faqa'idan, baru sambil duduk. Fa'ilam tas tati fa'alal jam, kalau tidak mampu baru sambil berbaring, dan seterusnya. Nah, sehingga untuk sholat wajib itu tidak boleh sambil duduk kalau dia mampu. Adapun sholat sunnah, ya, adapun sholat sunnah, maka diperbolehkan, ya, diperbolehkan sholat sambil duduk, sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW sendiri ketika beliau diriwayatkan sholat sunnah di atas kendaraan beliau sambil duduk di atas kendaraan. Nah, dan sebagaimana dikatakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, bahwasanya sholatnya orang yang duduk itu ala misli sholatil qa'im, separuh sholatnya orang yang berdiri. Sholat sunnah dia mampu berdiri, tetapi kok duduk, maka pahalanya separuh. Separuh. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik. Pripun, Mbah? Nggih nek jane nek misale jane niku kiat berdiri, ya, kiat ngadeg salat sunah tapi niki nggih. Kiat ngadeg jane, tapi kok lenggah salate, nggih pahalane separuh. Lah nek mboten kiat sanes, kalau mboten kuat, mboten apa-apa, mboten sepalih, ya kan? Sepalih niku nek jane kuat. Nah. Jane kuat tapi kok malah lenggah, ya separuh bae. Nah, nggih. Pas raweh. Ah. Oh. Pas sholat raweh, imamnya berdiri, jamaahnya duduk. Nah, barakallahu fiik. Para ulama mengatakan untuk sholat jamaah. Sholat jamaah. Kalau sholat jamaah, maka hukum asalnya adalah mengikuti imam. Makanya, jika imamnya itu berdiri, maka makmumnya pun berdiri. Tetapi para ulama mengatakan, jika seorang itu sholat, kemudian karena sholatnya panjang lama, tidak mampu, maka boleh, apa namanya, boleh duduk tetapi bukan dari sejak awal. Jadi ketika takbiratul ihram, ya berdiri, kemudian berdiri semampunya, kemudian setelah itu merasa berat, capek, ya, maka boleh duduk. Duduk. Ketika imamnya walaupun berdiri, dia duduk. Kemudian nanti ketika mau rukuk, baru dia kembali berdiri untuk rukuk, dan seterusnya. Rakaat kedua pun demikian, ya. Dia pertama berdiri dulu. Kok kayaknya kesel, gak mampu. Sholatnya dawa banget, misalkan. Baca Al-Baqarah, misalnya, kan. Yang tua-tua ya orang kuat. Nah, ya, duduk, gak apa-apa. Kemudian ketika rukuk, nanti berdiri lagi, rukuk seperti biasa, dan seterusnya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Berkaitan, ini terkait dengan yang tadi, ya. Berkaitan yang mendengarkan khutbah wajib lebih utama dari menjawab azan, dalam kurung tadi sunnah. Bagaimana dengan khutbah yang wajib dengan sholat tahiyatul masjid? Bukannya itu juga sunnah? Khutbah yang wajib dengan sholat tahiyatul masjid, bukannya itu juga sunnah? Tetapi mengapa sunnah ini didahulukan? Bagaimana dalam hadis? Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Pertanyaannya, jadi di sini tadi kan seorang yang datang ke masjid sholat Jumat dalam keadaan sedang azan, ya kan? Tadi kita katakan dia sholat tahiyatul masjid meskipun tidak sempat, tidak apa namanya, mendengarkan dan menjawab azan, yang penting nanti dia mendengarkan khutbah. Pertanyaannya lah, bukankah sholat tahiyatul masjid juga sunnah? Kalau misalkan orang usah sholat sih kenapa? Mesti mungkin kayak gitu, ya kan? Orang usah sholat sunnah datang, ya kan? Dengar ke apa jenenge? Azan, ya kan? Dengarkan azan, menjawab azan, berdoa setelah azan. Tapi kalau lunggung, kan orang wajib, ya kan? Kan tidak wajib. Kan dapat sunnah mendengarkan azan dengan juga mendengarkan khutbah, cuman nggak dapat sunnah sholat tahiyatul masjid. Kalau berpendapat sholat tahiyatul masjid juga. Baik. Sholat tahiyatul masjid memang jumhur atau mayoritas ulama berpendapat sunnah. Tetapi sunnah yang akadah, sunnah yang sangat ditekankan. Bahkan sebagian ulama berpendapat sholat tahiyatul masjid itu wajib. Taruhlah, ya kan. taruhlah di sini berbenturan antara sholat tahiyatul masjid, ya kan? Berarti berbenturannya sebenarnya antara sholat tahiyatul masjid dengan menjawab azan. Maka lebih didahulukan pahala sholat, ya, zikir di dalam sholat itu lebih utama, ulama sepakat. Zikir apapun bentuknya, ya, bacaan ayat di dalam sholat lebih utama dibandingkan dengan bacaan ayat di luar sholat. Zikir di dalam sholat lebih utama dibandingkan dengan zikir di luar sholat. Maka ketika berbenturan antara zikir di dalam sholat dengan zikir di luar sholat, yaitu zikir mendengarkan azan, kan di luar sholat, enggak dalam kondisi sholat, maka lebih diutamakan zikir yang di dalam sholat. Sama saja akhirnya juga lebih memilih sholat tahiyatul masjid dibandingkan dengan menjawab azan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi mungkin saya ingatkan, ini perlu dibedakan antara kondisi tadi ketika mau khutbah dengan kondisi yang habis itu tidak ada khutbah. Karena sebagian ikhwan juga salah paham, ya kan? Bukan kondisi khutbah, ya kan? Sholat asar misalnya, ya kan? Sholat asar atau sholat maghrib atau isya lagi azan. Nah, sunahnya kalau masuk masjid langsung sholat tahiyatul masjid, ya kan? Ketika azan lah kan jadi melebu masjid langsung tahiyatul masjid, tidak nunggu azan selesai. Padahal di sini kan tidak ada benturan. Kalau ada benturan, ini kan tidak ada benturan, maksudnya dua-duanya bisa dikerjakan. Mendengarkan azan, menjawab azan, bisa dikerjakan. Sholat tahiyatul masjid juga bisa dikerjakan. Kenapa harus dibenturkan? Ya. Tadi itu kalau berbenturan. Kalau tidak berbenturan, ya jangan dibenturkan. Ya kan? Kalau bisa dikerjakan dua-duanya, dikerjakan dua-duanya. Ya. Seperti tadi, datang masuk pas mau maghrib. Ya, pas azan, ya berdiri dulu. Nunggu azan selesai, sambil mendengarkan azan, menjawab azan, berdoa setelah azan, baru sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah. Nah, ini wallahu a'lam bishawab. Jelas? Oh, imam lagi khutbah. Nah, ini kan apa namanya, berbenturan, ya kan? Ini taruhlah ya, ini berbenturan yang berikutnya. Antara, kalau tadi kan datangnya pas azan ya, ini datangnya pas wis khutbah. Ya, datang pas khutbah. Ini sepintas kalau kita berpendapat sholat tahiyatul masjid sunnah. Berarti kan berbenturan dengan wajib, ya kan? Seperti itu kan, berbenturan dengan wajib mendengarkan khutbah. Berarti kan kalau baru datang pas khutbah, ya langsung nunggu bae. Nah, berarti kan berpendapat kayak gitu. Apakah seperti itu? Maka wallahu a'lam tidak. Kenapa? Karena di sana ada nas. Ini kan kesimpulan. Sebuah kesimpulan mendahulukan ini kan kesimpulan bahwasanya mendahulukan wajib dibandingkan dengan sunnah. Justru ini juga ada di sana, ada dalil, ada nas. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam sedang khutbah, kemudian ada orang yang datang langsung duduk, Nabi alaihi salatu wasalam menjeda khutbahnya, memperingatkan orang tadi untuk berdiri dan melakukan sholat tahiyatul masjid. Bahkan inilah diantara yang dijadikan dalil sebagian ulama, bahwa sholat tahiyatul masjid itu wajib. Dijadikan dalil sebagian ulama, bahwasanya sholat tahiyatul masjid itu wajib. Kenapa? Karena Nabi SAW tetap memerintahkan untuk sholat tahiyatul masjid meskipun dalam kondisi sedang khutbah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi, ketika kita menerapkan sebuah kaidah, ya, kaidah itu diterapkan selama tidak berbenturan dengan nas. Ya. Tetapi kalau kaidah diterapkan berbenturan dengan nas, dengan dalil, maka didahulukan nas dan dalil. Itu menunjukkan kalaupun itu sepintas kok kayak di luar kaidah, maka itu yang disebut dengan al-istitsna, pengecualian. Hampir di setiap kaidah itu ada pengecualian. Wallahu a'lam bishawab. Itu barangkali ya. Ini yang satunya satu tapi banyak, maksudnya selembar tapi banyak pertanyaan. yes, lain kali lah. Nah, barangkali lain kali sempat dibaca, sempat dijawab, nek isa juga. Nah, wallahu a'lam bishawab, alafu ini tidak bisa menjawab semua pertanyaan, kemampuan juga terbatas. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.